الحمد لله والصلاة والسلام على عبده مصطفى وخيرته من خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة حفظني وحفظكم الله جميعا، إن شاء الله pada pagi hari ini akan kita lanjutkan darasana fi tajwid. وقد وصلنا في صفات الحروف التي ليس لها ضد. Kita telah sampai pada sifat, ya, kemarin terakhir sifat lin, sifat lin, yakni bacaan yang mudah tanpa ada beban. Ini arti secara umum untuk sifat lin. Ya, sifat lin ini hanya ada pada waw sukun dan ya sukun yang sebelumnya huruf berharokat fathah. Maka pada dua huruf ini ketika dibaca memiliki sifat lin, atau bacaannya disebut bacaan lin. Dan ketika waqaf, ya, pada bacaan ini disebut mad lin, ya, mad lin. Ya. Ketika limat Quraisy, ya, ini mad lin. Ya. Demikian pula khauf. Nah, baik. Ya, ini sifat yang tidak memiliki lawan, sifat yang hanya sendirian. Berikutnya kita masuk pada sifat al-inhiraf. Ya, inhiraf secara bahasa artinya mail. Ya, dari kata ma la yamilu mailan. Inharafa yanharifu inhirafan. Yang artinya berbelok atau condong. Berbelok atau condong. Inhiraf, ada bunyi inhiraf artinya, ya, yang ma'ruf artinya menyimpang. Ya. Yanharif, fulan yanharif an siratil mustaqim. Adapun secara istilah dalam ilmu tajwid adalah berbeloknya suara huruf, ya, karena aliran suara yang tidak sempurna. Ya. Jadi berbeloknya aliran, ya, berbeloknya suara huruf karena aliran suara yang tidak sempurna. Dikarenakan terhalang oleh lisan itu sendiri. Ya. Jadi seakan-akan, ya, suara itu berbelok, ya. Ketika kita mengucapkan huruf lam maupun huruf ro. Coba kita ucapkan, ya, untuk sifat, ya, inhiraf ini pada dua huruf, ya. Ini huruf lam dan huruf ro. La, la, la, li, li, lu, lu, bal, bal, la, la, la. Jadi huruf lam suara berbelok menuju ke samping. Dari ujung lidah, la, berbelok ke samping kanan maupun samping kiri. Ini yang harif, ya, suaranya berbelok. Adapun makhrajnya lam di ujung atau di tepi lidah bagian depan. Tepi lidah bagian depan hingga ujungnya. Dan suaranya timbul dari ujungnya. Ya. Timbul dari ujungnya berbelok ke kanan dan ke kiri. Berbeda dengan huruf ra. Ya. Ya, huruf ra sebaliknya. Kita ucapkan ra. Ra. Ri. Ri. Ri. Ru. Ru. Bar. Bar. Barra. Barra. Huruf ra ya, baliknya. Jadi ya, suaranya dari tepi kanan dan kiri. Kan? Menuju ke tengah lidah. Ya, karena kan suara ra ya, ini tebal. Ya, menuju ke tengah lidah. Ini adalah sifat untuk huruf lam dan huruf ra, ya. Jadi sifat ya, tambahan untuk huruf ra dan huruf lam adalah inhiraf. Adanya suara yang berbelok. Nah. Karena aliran suara yang ya, yang tidak sempurna, ya. Yang tidak sempurna. Baik. Jadi huruf adalah sifat untuk dua huruf, ya. Yaitu huruf ra, huruf lam dan huruf ra. Nah. Tidak ada huruf yang selainnya. Berikutnya adalah huruf atau sifat takrir. Takrir. Yang artinya secara bahasa adalah pengulangan sesuatu. Ya. Pengulangan sesuatu yang lebih dari sekali. Dan secara istilah adalah getaran ringan pada ujung lidah ketika mengucapkan. Ya. Ketika mengucapkan huruf ra. Getaran ringan pada ujung lidah ketika mengucapkan huruf ra. Karena ya, makhrajnya huruf ra tersebut sangat sempit. Ya, ra. Ya. Makhrajnya di mana? Ra. Ujung lidah. Dengan ram. Ya. Dengan dua gusi, dua gigi dari atas. Baik. Ya. Coba kita ucapkan ra. Jadi tidak berlebihan dalam menggetarkan huruf ra. Kan ra, ra, ya. Cukup, ya. Ya. Sekali, ya. Bentuk getarannya. Ra. Ra. Ti. Ti. Ru. Ru. Dar. Dar. Dar. Ra. Dar. Ra. Ya. Ada mungkin ketika tasydid, ya. Ra dua, ya. Kan ra ra, ya. Daroro, darro, ya. Di temponya sama. Ya. Gimana supaya tidak banyak getarannya? Nah, caranya adalah dengan membentuk cekungan kecil pada ujung lidah. Ya. Membentuk cekungan kecil pada ujung lidah. Ro. Ya. Jadi lidahnya yang bisa merasakan atau meraba, ya, dibentuk cekungan kecil. Ini kan makhrajnya kan ujung lidah, ya, dan melibatkan sedikit punggungnya. Nah, ya, jadi punggungnya, ya, dari ujung itu dilipat sedikit. Ro. Ya. Baik. Sekali lagi, ro. Di. Di. Ru. Ru. Dar. Dar. Darra. Darra. Sabara. Sabara. Ra. Ra. Basara. Basara. Ah. ru. Ru. Ini ya, sama. Ya, takrir hanya sekali pada huruf ro. Di pengulangan ya, mengulanginya sekali. Berarti getarannya berapa kali? Dua kali. Baik. Seorang pembaca tidak boleh berlebihan dalam menggetarkan ujung lidah yang mengakibatkan terucapnya ro lebih dari sekali. Atau lebih dari satu. Jadi ro-nya ketika mengucapkan banyak getaran terkesan membaca ro ya, lebih dari satu. Dan mengucapkan ro ya, membutuhkan latihan ya. Bagi yang belum biasa untuk mengucapkan ro ya, itu terkadang masih dengan huruf R. Ya. Baik. Coba. Pak Sabir. Ro. Ro. Kurang. Getarannya kurang. Ro. Ri. Ri. Ru. Ru. Ro. Ri. Ru. Barro. Nah, ya, ingat pula, ro juga harus ditambahkan getarannya. Nah, jangan sampai tidak ada getaran. Oh, ya. Kalau kita dengan oh, ini nggak ada getarannya. Berarti maksudnya kurang tepat. Ya. Jadi harus ada getaran, ya, pada huruf ro. Nah, ya. Mustur Rahim. Ro. Ri. Ru. Bar. Bar ro. Baik. Santai. Sama. Ro. Ri. Ru. Bar. Bar ro. Ro. Ro. Tidak perlu memajukan bibir. Ro. Coba. Ro. Ri. Ri. Ri. Diturunkan rahangnya. Ri. Ri. Ru. Bar. Bar. Bar. Bar. Bar. Bar. Ro. Bar. Ro. Sudah. Ro. Ri. Ri. Ri. Ru. Bar. Bar. Ro. Ini. Ro. Ri. Ru. Bar. Bar ro. Bar. Bar. Bar ro. Man akhar. Nah, mana? Ro. Ro. Ro. Ro. Coba, huruf R. R. Ro. Ro. Bedakan ro sama ro. Ro. Ya. Ri. Ru. Bar. Bar. Bar. Jadi pangkal lidah dinaikkan ke atas ketika tebal. Ber. Ber. Berro. Berro. Baik. Sama. Itu ujung lidah itu kan enggak sampai menempel di jari. Iya. Di gusi kan? Di gusi. Iya. Di atas di jari. Iya di atas. Di gusi. Ro. Ada ketaran. Ada. Dicoba. Ro. Hah? Ro. Nah. Ri. Ri. Ri. Hah? Ru. Ru. Bar. Ru. Ru. Bar. Bar. Bar ro. Nah. Ini ada. Ro. Nah. Ri. Ru. Bar. Bar ro. Bar ro. Bar ro. Nah. Ini. Ro. Nah. Ri. Ri. Ri. Nah. Ru. Ru. Ru. Nah. Bar. Bar ro. Nah. Sai. Ro. Nah. Ru. Bar. Bar ro. Baik, Hasan. Tidak. Ro. Ri. Ru. Bar. Bar ro. Bar. Bar. Barro. Barro. Barro. Barro. Mulai kan? Coba. Oh. I. U. Bar. Barro. Sudah semua ya? Ada yang kurang? Ada. Ro. Ro. Ro. Nah. Ri. Ru. Bar. Barro. Barro. Barro. Nah. Caranya kurang ditambahkan. Nah, ketika ro. Ro. Ro. Ro. Jadi membentuk cekungan kecil pada ujung lidah. Ya. Baik. Laga. Sambil dilatih. Kita lanjutkan pada sifat at-tafasyi. Ya, ya. Ini adalah sifat tafasyi yang secara bahasa artinya intisar maupun ittisa'. Ya. Tersebar atau meluas. Adapun secara istilah adalah tersebarnya suara huruf syin dari titik makhrajnya, yakni tengah lidah dengan naik langit, hingga suara tersebut membentur ke permukaan bagian dalam dari gigi bawah ya, maupun gigi atas. Jadi penyebaran suara. Jadi suaranya itu menyebar di mulut dulu baru dikeluarkan. Ya, seperti ini. Ya. Baru ditekan. Jadi tafasyi hanya untuk atau hurufnya hanya satu, yakni shin. Hurufnya hanya satu, yakni shin. Baik. Kita tekan. Ya. Jadi suara menyebar dulu. Suara menyebar disertai udara. Nah. Baik. Shi. Shi. Shi. Shi. Shu. Shu. Bash. Bash. Basha. Basha. Bashi. Bashi. Bish. Bish. Bisha. Bisha. Bishu. Bishu. Bush. Bush. Bushi. Bushi. Shi. Shi. Jadi suaranya menyebar disertai udara yang menyebar. Nah. Baik. Coba. Pan untuk Zafira. Shan. Sha. Shan. Coba. Shan. Nah, kurang. Ya. Kalau ditulis dengan Latin itu S sama Y. Sh. Sh. Sh. Sh. Nah. Si. Si. Si. Kurang menyebar. Si. Su. Su. Su. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Baik. Untuk? Xia. Xia. Xia. Nah. Masih Xia. Xia. Xia. Lam. Si. Su. Kan. Bash. Bash. Bash. Tanpa memajukan dua bibir. Cukup seperti biasa. Bash. Bash. Bash. Baik. Ada? Xia. Si. Su. Bash. Basha. Dan betul. Sha. Ham. Si. Si. Si. Ham. Shu. Shu. Shu. Ham. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Si kurang ya. Apa sih ya si kurang? Lambat. Basha. Basha. Basha. Basha. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Nah, berarti yang bedakan antara shin, masin, masob. Ya. Demikian pula sa. Karena kan ada yang dari bisa mengucapkan huruf sa. Mengucapkan huruf sa dengan sya. Di mana semuanya menjadi huruf sya. Sebagian ada yang seperti ini. Nah, baik. Kalau belum diharapkan seperti budak kucing gitu ya. Kalau sudah diharapkan, apa? Kalau sudah diharapkan, sudah enggak berat, enggak tersulit. Ya, kayak apa kalau budak kucing? Kucing. Ya. Boleh, nah. Ya. Ini namanya huruf apa? Huruf shin. Jadi kalau nggak ada harokatnya namanya huruf shin. Ya. Kalau persiapannya baru. Kalau tidak harokat. Kalau diharokati baru. Sha, shi, shu. Misalnya. Ya. Nah. Jadi persiapan untuk menentukan huruf shin. Latihan. Sha. Nah. Coba sekali lagi. Sha. Sha. Shi. Shi. Shu. Shu. Bash. Bash. Bash. Bash. Baik. Coba mas lagi. Sha. Ha. Shi. Shi. Shi. Eh, kurang. Sha. Ha. Shi. Shi. Shi. Ha. Su. Shi. Shu. Shu. Ha. Bash. Bash. Bash. Ashhadu. Ashhadu. Ha. Ha juga. Ha. Ha. Ha. Ha. Nah, bedakan antara ha sama ha. Ha. Hi hi. Hi hi. Lembas latihan. Ya. Makhrajnya ha di mana? Pangkal. Tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Jadi kalau masih mengucapkan ha dengan ha, berarti masih kurang ke bawah. Ya. Baik. Nah. Jadi perlu latihan lagi ya. Huruf-huruf yang di makhraj-makhraj yang telah lalu jangan dilupakan. Tetap di murojaah. Baik. Yang masih kurang mencapai huruf shin. Kita mau nyoba. Nah. Sha. Shi. Shi. Shu. Shu. Bash. Bash. Bash. Bash. Sha. Baik. Ada. Sha. Sha. Sha. Ini masih sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Ya. Ya. Sha. Sha. Sha. Shi. Shu. Bash. Basya. Basya. Basya. Bukan basya. Basya. Basya. Tapi jangan terlalu cepat ya. Jadi aliran suara tetap dialirkan. Basya. Jangan langsung basya. Basya. Basya. Jadi untuk huruf-huruf ya. Pengucapan ya. Huruf-huruf hijai ya. Dengan tenang ya, dengan tenang ya, tanpa tergesa-gesa. Nah, bukan basya basya ya, tapi ada suaranya yang dialirkan basya basya. Nah, ya, karena masing-masing huruf hijai ya memiliki sifat ya, memiliki sifat. Jadi diantara sifat huruf shin adalah at-tafashi, nah, atau tafashi, nah, ini menyebarnya suara, ya, di dalam rongga mulut. Nah. Jadi secara ringkas tafashi adalah, ya, tersebarnya suara dan udara di rongga mulut. Ya, ini supaya mudah. Apa itu tafasyi? Nah. Jadi sifatnya sudah ada huruf shinnya. Jadi tafasyi hanya untuk huruf shin. Baik. Kemudian sifat terakhir dari sifat yang dimiliki lawan, nah, adalah sifat istiqalah. Istiqalah. Nah, secara bahasa artinya imtidad. Imtidad. Memanjang. Ya, memanjang. Istitalah hanya untuk huruf bod, ya, hanya untuk huruf bod, ya. Yaitu apa sifat huruf bod dalam makna istitalah, ya, atau sifat istitalah, yakni terdorongnya lisan sedikit, ya, ke depan, terdorongnya lisan ke depan setelah bagian tepi lisan membentur geraham, karena kan makhrajnya bot di tepi lidah bagian belakang menyentuh dengan gigi geraham. Dan gerakannya ini ke depan, ya. Gerakannya ke depan. Ya. Adapun ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi seri atas, ya. Menyentuh pangkal gigi seri atas. Dan tidak dijadikan sandaran, ya. Jadi sandarannya bukan pada ujung lidah, tapi pada tepi, ya, pada tepi lisan. Coba kita cekkan, bo, do, bo, do, bab, bab, bab, bab. Jadi tampak ketika disukun, ketika disukun, lisan itu maju dikit, bab, bab, ya. Babbo. Babbo. Bo. Bo. Bolalum. Bolalum. Nah. Jadi bukan do, tapi bo. Do. Bo. Do. Di. Di. Baik. Ada mau coba huruf bob? Bo. Bo. Bo. Bo. Di. Bu. Bu. Bu. Bab. Bab bo. Bab bo. Bab bo. Ayo. Sudah? Bo. Di. Bu. Bab. Bab. Bab. Ada gesekan, ya. Ini sifat istitalah pada nampaknya ketika sukun. Ketika sukun, walaupun ketika berharokat juga memiliki sifat istitalah. Bab. Bab. Bab. Bab do. Bab do. Bab do. Bab do. Nah. Baik. Apa dah? Do. Do. Do. Kan. Kan do, ya. Ibo, do, di, di, di, di, di, du, bab, bu, du, bu, du. Untuk pakai tepi atau pakai ujung? Pakai ujung aja. Ujung. Kalau pakai ujung masih kurang tepat. Ya, jadi pakai tepi, ya, tepi lidah. Nah, bikin samping. Kita melakukan ke gigi geraham. Ba. Bu. Du. Bab. Bab. Nampak ketika disukun. Jadi ketika disukun, sandaran lidah terakhir di gigi geraham. Bab. Bab. Bab. Bab. Bab. Kita jangan fokus pada ujung lidah. Fokusnya pada tepi. Ujung lidah kita di mana? Atau tepi lidah kita di mana? Tepi kanan atau tepi kiri? Nah. kiri. Bob. Bob. Kan bob. Bob. Bob. Bob. Bob. Bob. Bob. Bob. Bob. Dari mana Bapak? Sini ya? Bandung. Bandung. Oh iya. Ya, khas Jawa Barat seperti ini. Kadang ketika baca huruf terakhir dengan o, ya, bo, ya. Nah, teman-teman juga banyak. Nah, ini perlu pembenahan ya. Dan latihan, baik. Jadi daerah itu mempengaruhi pengucapan, ya. Ada yang dari, ya, terutama daerah-daerah timur. Sama ngapak. Daerah ngapak ini lumayan sulit untuk membenarkan bacaan-bacaan mereka. Ya. Mereka membaca wabduha, ha, ada a. Gitu. Ya. Untuk menghilangkan seperti ini, susah. Dan mereka biasa belakangnya ada e-e-nya. Ya. Kepriwe. Ya. Ya. Seperti ini. Ini ngapak. Kayak kie, ya, kepriwe, ini ngapak. Nah. Nih, sekali lagi huruf bo, ya. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Li. Li. Bu. Bu. Ya, bukan du. Ya. Tapi fokusnya pada tepi lidah. Pada tepi lidah. Bu. Bu. Bu. Bu. Dan. Bang. Bang-do. Nah. Huruf bok kalau ditulis Latin seperti apa? T. D-H-L. T-H. Nah. D-H-L-O. Kalau bo, masih? Bo, masih? Zh, kalau di Z, zh, zh, zh, zh, zh, zh, kalau ini kan kemarin ada tulisan nah dulu tul. Ini nah betul apa bo nih belum ya. Nah. Oke, ya nah betul ulama tinggal ada ulamanya. Jadi harus tepat mengucapkan huruf bo. Nah. Jadi sifatnya istitalah, yakni memanjang dari ya gigi geraham. Lidahnya digeserkan sedikit ke depan. Ya, ada seperti ini. Coba. Bam. Bam. Bim. Bim. Bim. Bim. Jadi suaranya itu mengalir. Bim. Bim. Bim. Bo. Bim. Bo. Bim. Bo. Bim. Bo. Jadi suara mengalir. Nah. Kalau suara mengalir sifatnya apa? Hah? Suara hawa. Baik. Suara mengalir sifatnya hawa. Kita cuma harus hafalkan dari segi suara dan segi nafas. Ini penting. Nah, alhamdulillah telah selesai dari sifatul huruf. Tinggal penerapan. Penerapan pada bacaan-bacaan. Ya. Ketika membaca Al-Quran maupun yang lainnya. Jadi mengucapkan dengan sifat maupun makharij yang tepat. Baik. kita murojaah sebentar. Membaca atau menerapkan ya, dari hamzah hingga ya. Baik. Atau ampunya. Baik. Kita baca A. A. I. I. U. U. Ba. Ba. Ba. A. Ba. A. Makanya di mana? Pangkal. Pangkal tenggorokan. Akso. Alhal. Ba. Ba. Ba. Ba. Bi. Bi. Bu. Bu. Bab. Bab. Bab. Bab. Bab. Bab. Bab. Bab. Ta. Ta. Ta. Ta. Dengan hamas. Ta. Ta. Ti. Ti. Tu. Tu. Bat. Bat. Bat. Bat. Ba. Ijahal. Bat. Bat. Ya. Jadi bukan ke arah sin, bukan bat. Bat. Keliru. Ya. Kalau bat, ya, ini ke arah sin. Berarti ujung lidahnya turun dia. Kalau ketika bat, berarti ujung lidahnya turun. Tapi tetap ujung lidah di makhrajnya huruf ta. Bat. Bat. Bat. Bat. Ta. Ta. Ti. Ti. Tu. Tu. Bat. Bat. Bat. Ta. Bat. Ta. Jangan sampai ke arah huruf sin. Bat. Khuliqat. Ya. Bukan khuliqat. Bi khuliqat. Nah. Gak sampai suaranya tuh. Nah. Sa. Sa. Sa. Sa. Si. Si. Su. Su. Bat. Bat. Bat. Sa. Bat. Sa. Ini jim. Ya. Ya. Ya. Ya. Yi. Yi. Yu. Yu. Baj. Baj. Baj. Baj. Bajja. Bajja. Eh. Gimana makhrajnya jim? Nah, tengah lidah dengan langit, langit atas. Ha. Ha. Ha. Ha. Hi, hi, hu, hu, ba, ba, ba, ha, ba, ha. Jadi, biar suaranya tipis, seluruh ha persiapan. Ya, ha, ha, ha. Coba, anda salam. Ha, ha, ha. Hi, hi, hu, bah, bah, bah, bahha, bahha, bahha, bahha, lihat, dilepas, jadi suaranya dilepas, bahha, coba, roti, roti, roti, ya. Kan nggak ada, ya, ya. Roti, roti. Jadi disamakan mengucapkan huruf ya Indonesia atau Latin ya sama, nggak ada akhirnya, nggak ada a-nya ya, mungkin ini ya, ya seperti ini ya, jadi sama hi ya, baik seperti ini, jadi apa menyamakannya seperti itu. Coba sekali lagi. Ha. Ha. Ha. Ha. Hi. Hi. Naam. Hu. Hmm. Baha. Naam. Baha. Baha. Baha. Baha. Baha. Baha. Baha. Baha. Baha. Baha. Baha. Panjang. Baha. Ya. Seperti dulu. Agak panjang baru dipendekkan dikit-dikit. Naam. Baha. Hai. Coba bahi. Bahi. Coba huruf yang lainnya. Batta. Batta. Ada a-nya enggak? Ada. Ada. Batta. Batta. Batta. Bukan batak ya. Kalau batak ini nama apa? Suku ya, suku batak. Kalau batak enggak apa. Pakai T. Ada huruf K-nya itu tadi. Iya. Ya. Jadi seperti wakaf pada hamzah. Pada huruf A. Jadi ya, dilatih sendiri. Dibaca panjang. Nah, tanpa ada A-nya dulu. Baru dikurangin dikit-dikit. Ha. Suaranya dilepas. Ha. Kalau ha, nah ini kan tertahan. Ha. Nah. Ha. Masih ada hamzahnya. Baik. Nah, seperti ini butuh latihan. Untuk pembiasaan. Nah. Kan juga ada bagian ustaz yang seperti ini. Nah, karena daerahnya membaca Al-Quran. Nah, ini wasyamsi wa duhaha ha. Jadi pakai seperti itu. Ayo. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai sini. Besok kita lanjutkan. Nah, murojaah al-ahruf. Nah, al-hijaiyah. نكتفي بهذا المقدار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله